lama aku menantinya berjalan di sampingmu menuju panggung yang indah. Terima kasih atas semua perjuangan yang kita hadapi bersama. Akan ku buktikan bahwa hari ini dan hari-hari seterusnya kau akan selalu bahagia. Sangat mencintai dirimu, ku akan menjaga percayamu. Ku juga siap untuk hidup bersamamu bahagia selamanya. Percayamu, ku juga siap untuk hidup bersamamu bahagia.